Matur suwun untuk AR, terima kasih untuk Altamex Shooting, Anggono, Java Entertainment, sang promotor muda, Dau punya Bung Anggono Effendi, terima kasih. Seiring dengan segala apapun berikan waktu pada malam yang berbahagia, Rina Amelia, Gita Selviana, Aulia Mustika, Imelda Veronica, bersama-sama dengan kita hadir. AR terima kasih, Altamex juga matur suwun. Tak untuk Welcome.